Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I'm in a party. Coffee's free. I'm trying to, but I take. Ya, Mitra Mesis, apa kabar Anda di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja ya? Mudah-mudahan hari ini sudah menemukan hal yang baru menurut Anda. Beberapa orang sudah mulai cek-cek tiket ya, karena besok mau long weekend katanya, Jumat, Sabtu, Minggu, sering banget ya liburan ya. Nah, tapi beberapa juga lagi pusing, yang punya bisnis restoran gitu kan, rumah makan, harga sayur mayur naik, bawang putih, bawang merah masih tinggi, dan segala macamnya. Dengan banyak juga ada yang mengembirakan di sana-sini ya. Mungkin ada, kalau kita ngeliat dari suhu politik juga sedang memanas, terus kehidupan hari-hari masyarakat Indonesia ini kabarnya juga ada yang mulai membaik, ada yang enggak. Karena kemarin si kuning yang mobil mewah itu ternyata laku keras di Indonesia, khususnya di Jakarta. Banyak yang wirawiri katanya naik Lamborghini. Wih, nah apa kabar bisnis Anda sore ini? Saya Dona Oriza mau ngajakin Anda selama 1 jam, karena topik kali ini seru banget dibawain sama Bang Kavi pastinya. Dari judulnya dia udah ear-catching banget ya. Perang atau damai? Apa coba nih kira-kira ya dari ilmu kompetisi yang bakal dikupas habis sama biang penasaran Kavi Kurnia sore ini. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Tahu nggak? Nggak tahu Bang. Gimana Bang? Kemarin gue ke supermarket. Mm-mm. Ada ibu-ibu. Yang cantik itu ya di foto. Maki-maki. Dia bilang ini negara benar-benar udah salah urus, dia bilang. Mm-hmm. Ya, jadi memang kalau kelas kayaknya pemerintah lagi benar-benar musuhin. Ini pemerintah gue juga nggak ngerti kenapa kelas menengah itu dimusuhin gitu loh. Ngapain sih musuhin kelas menengah gitu loh. Terus udah gitu dan daging misalnya ya, daging import gitu ya, itu harganya 400 ribu sekilo. Sakit gak tuh? Sakit Bang. Iya. Lemon 120 ribu sekilo. Bayangin. Just for lemon aja nih buat apa buat import jeruk, ya? 50 ribu sekilo. Iya. Jeruk 125 ribu sekilo. Lah iya sih, pemerintah kalau ditanyain pasti kan ngomongnya nyengit gitu loh. Yeah. Makan aja buah lokal gitu kan. Tapi kan masa kita kelas menengah kagak boleh ada meningkatkan kualitas hidup kita. Masa kagak boleh sama sekali gitu loh. Kan kepengen juga kita makan anu itu gitu loh. Kan gak kepengen juga. Jangan makan anu Bang, bahaya. Pengen makan juga, merasakan buah-buah impor, sayur impor gitu. Iya kan boleh juga. Yang di sini gak bisa jelas-jelas gak bisa ditanam di Indonesia gitu loh. Bawang putih harganya sampai 70 ribu, cabai naik, bawang merah naik. Jadi yang diurus pemerintah tuh apa sebenarnya? Nah ini, jadi ibu-ibu tuh terutama yang kelas menengah pada gondok. Pusing semua. Iya. Ini dapur supaya mengepul gimana gitu kan? Kalau mengepul kan, kalau kelas menengah sih udah pasti bisa belanja. Tapi kan kalau biasanya gitu kan duit segitu bisa buat beli 10 kilo misalnya gitu. Iya, ya jelek-jeleknya. Kan, ini cuma dapat gitu sekilo doang. Iya, Bang. Depressing gitu loh. Depressing. Jadi ini situasinya benar frustrated dan depressing gitu loh. Sehingga kan kita berpikir ya udah deh weekend ini cabut deh misalnya ke Singapura gitu loh, puas-puasin makan di Singapura, terus habis itu nengteng bawa pulang, kan pemerintah juga yang rugi, dia bisa berhamburan di luar. Pemerintah tuh apa sih yang diurusin itu. Jadi kalau udah terkait itu semua Bang, apalagi nih dalam bisnis ya, sebaiknya kita ini sebagai pelaku bisnis mau perang atau mau damai? Kaget gua. Itu yang mau kita bahas. Ayo, mau perang mau damai. Apalagi kan sekarang lagi ada, wah, isu-isu kudeta kan. Ya nggak terbukti sih. Tapi ya mudah-mudahan jangan terjadi deh. Oh, iya, jangan bikin chaos negeri ini ah. Loh, bukan soal chaos ya, tapi negeri ini kan udah chaos. Udah chaos. Jangan nambahin chaos. Jangan nambahin chaos. Kayak kemarin gitu kan, waktu hari apa katanya mau ada Senin. Ya, jadi mau... agak sepi loh tapi Bang jalanan pada enggak kerja, gila. Oh, iyalah. Rugi berapa miliar itu Jakarta? Enggak pada kerja. Terus begitu kan di koran dibilang bahwa yang jagain Jakarta 12.300 personel. Mm-hmm. Belum kendaraannya, bensinnya apa segala macam. Kalau satu personel 200 ribu aja itu 2,5 miliar. Iya, iya. Hari itu gitu. Nah, bule-bule dong, pada ketakutan. Mm-hmm. Karena kelihatan banget waktu pagi-pagi mereka pergi ke kantor Jakarta itu siaga satu, at war. Yeah. Gitu. Mau perang, kayaknya udah mau perang aja, tentara dan personel brimob bawa senjata lengkap apa segala macam. Itu yang BB gue yang SMS gue banyak. Nih, ada HP ya? Tahu gue bilang. Aduh, saya juga bikin status di BB, aduh mudah-mudahan gak jadi gitu ya, makanya langsung gue turunin nih, aman, berarti gak jadi gitu. Ya jangan sampai lah kejadiannya Bang. Nanti kita lanjut lagi Bang, ini menarik Mitra Bisnis, seperti apa sih wacana dari Bang Kavi sendiri, perang ataukah damai, ini ilmu kompetisi yang akan di-share sore ini, dan Anda boleh juga berbagi bersama kami kalau menurut Anda sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha sendiri, atau masyarakat awam yang juga melihat kondisi sekarang ini, menurut Anda berdamai atau perang aja gitu ya. SMS di 0816 924 924, cantumkan nama dan kota Anda. Kami akan segera kembali.